والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan. قال الشيخ محمد بن الله رحمه الله وله وصحه عن أبي درداء رضي الله عنه مرفوعا. Nah, ini sudah ya. Halaman setelahnya. Qala Syekh Muhammad Allah rahimahullah wa li muslimin an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Inna rifqa لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزأ من شيء إلا شانه. Dan bagi Imam Muslim di dalam sahihnya hadis dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya rifq yaitu akhlak yang baik. Kalau diterjemah itu ramah. Iya. Tidaklah ada pada sesuatu kecuali zana, dia akan menghiasi. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah dicabut rifaq tersebut, akhlak yang baik tersebut, kecuali akan jelek. Wali Tirmidzi di dalam jami'nya وحسنه عن أبي عن ابن مسعود رضي الله مرفوعا ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو نعم بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, cara marfu'. Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian biman yahrum 'alan nar, tentang orang yang diharamkan api neraka, atau tentang orang yang neraka haram padanya, yaitu ala kulli qaribin hayyinin sahlin, setiap orang yang qarib, orang yang dekat, hayyin. Iya, nanti disebutkan hayyin, kalau diterjemahkan ya sama, orang yang tidak sombong, orang yang merendahkan diri, atau juga sama sahlin maknanya, mudah, orang yang bergaulnya mudah, tidak java, tidak kaku, dan tidak mudah marah-marah atau temperamental. Dia ramah, mudah kita bergaul dengannya, itu hayyin sahlin, dan disenangi banyak orang kalau orang seperti ini. Wali muslimin an jaririn radhiyallahu anhu marfu'an man yuhramir rifqa yuhramul khayra kullahu. Dan bagi Imam Muslim yaitu dalam sahihnya dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu secara marfu. Barang siapa yang diharamkan rifaq, sifat rifaq, ramah, ya, akhlak baik, diharamkan atas dia kebaikan seluruhnya. Dan kita akan bisa menyaksikan sosok orang yang punya anak jelek, ya, akan dijauhi orang dan tidak akan diterima di mana-mana ketika orang, seseorang itu tidak mempunyai sikap ramah, akhlak yang baik. Nah, penting kita melatih diri untuk mempunyai akhlak yang baik. Sebagaimana sudah dijelaskan, ya, pada waktu-waktu yang dulu oleh para asatidzah, ya, dengan menukilkan kalam ulama, bahwasannya, ya, akhlak baik itu ada yang fitrah, ada yang dia diusahakan. Nah, ada yang memang bawaannya Allah Subhanahu wa taala berikan dia perangai yang baik. Dan ini nikmat yang besar. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khuluq, perangai yang baik, ramah. Nah, tutur katanya tidak kasar. Ada yang perangainya itu di usahakan, iya, dia belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti, nah, dari hadis ini dia mengerti tentang ancaman akhlak yang jelek, ya, akan diharamkan padanya kejelek kebaikan seluruhnya. Na'udzubillah. Sehingga dia berusaha. Ada usaha di dalam dirinya untuk berakhlak yang baik. Maka dari sini, ya, saya nasihatkan pertama pada diri saya pribadi, juga antum para talabah, nah, para pencari ilmu, dan juga para aba, hendaknya mempunyai akhlak yang baik. Iya. Berusaha, kalau yang tadinya sedikit masalah marah, sedikit salah marah, dirubah, ditahan. Bagaimana caranya? Seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, ketika marah dia duduk. Iya, jangan berdiri. Kalau marah juga dia berbaring. Kemudian mengucapkan isti'adzah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dilatih. Iya. Demikian pula biasanya orang kalau sudah terbiasa kasar, kaku, itu kalau berbicara lembut asing. Iya. Apalagi kalau teman-temannya semua satu tipikal begitu. Ya. Misal contoh ini, ingat kita masih kecil ngomongnya ya begitu, apalagi orang Jakarta, ya, ngomongnya ya gitu, bahasa Betawinya. Seperti itulah, antum tahu ketika diajarkan, ya, mengaji ilmu agama ini, berbicara itu dengan saya, kamu. Kalau kita ngomong saya, oh, diketawakan, ya kan? Karena gorib. Saya nih, begitu. Ya, kamu, saya, itu diketawakan. Nah, dan memang harus dilatih untuk berbicara yang sopan, merubah sikap itu berat. Nah, dari ucapan-ucapan seperti yang sudah dibimbing. Karena apa? Karena dari ucapan bisa sedikit demi sedikit menjadi dosa besar. ya, sudah kita pelajari afat tergelincirnya lisan. Gara-gara lisan sedikit demi sedikit menjadi dosa besar. Harus dilatih. Demikian pula kalau kita sebagai orang tua menganjurkan anak kita, antum yang sopan dong. Kemudian juga antum harus berakhlak baik. Ya, kita juga sebagai orang tua memberikan teladan, contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ya, untuk berbuat baik. Karena dia akan melihat cara kita berbicara, cara kita bergaul dengan satu sama lain. Kalau kita sering bercanda dengan teman kita di hadapan anak kita, maka anak kita pun senangnya bercanda. Iya. Atau ucapan-ucapan yang kasar, anak kita pun akan mengikuti ucapan-ucapan itu. Perbuatan-perbuatan kita kasar, anak pun akan mengikuti perbuatan-perbuatan yang kasar itu. Iya. Nah, karena anak melihat bagaimana ya induknya, melihat bagaimana orang tuanya. Nah, demikian pula seorang ibu itu semenjak lahir, ketika disusui dia melihat ibunya. Ya, ada keterikatan kasih sayang antara seorang anak dengan seorang ibu. Gimana kalau ibunya itu kasar lagi, ya menyusui marah-marah, ya akan kebawa tipikalnya. Ya, semenjak kecil sampai dia besar akan melihat ibunya. Nah, ayahnya sudah lembut, ibunya belum lembut. Dia akan pilih mana yang terdekat. Ibunya lembut, ayahnya temperamen. Iya, dia akan pilih yang senang dengan dia. Semuanya akan ditiru oleh anak. Harus bekerja sama antara kedua orang tua. Maka jangan disalahkan anak, selalu disalahkan anak ketika anak itu di hadapan kita tidak sopan. Mungkin saja dari diri kita sendiri yang memberi contoh yang tidak baik. Mungkin saja kita tanpa tidak sadar, ya anak kita melihat tingkah dan pola ya laku kita sehingga ditiru. Maka pentingnya al-husnul khuluq, akhlak yang baik. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, arifqu huwa husnul khuluq wa adamul ajalah. Arifq, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah akhlak yang baik dan tidak tergesa-gesa. Iya. Maka dari sikap rifq ini munculnya akhlak-akhlak yang lain, ta'ani, tidak tergesa-gesa, istijan, sabar, ya, mempertimbangkan permasalahan, baik buruknya, ini arifak. Wa in kana al-insanu indahu rifqun zanahu hadha rifq. Maka sesungguhnya seseorang ketika di sisinya dia punya sifat rifq, ya, akhlak yang baik, kalau Indonesia ramah orangnya, ya, akan menghiasi rifq ini pada dirinya. Idh huwa sababun likulli khairin, karena rifq itu, akhlak yang baik itu akan menyebabkan, ya, pada semua kebaikan akan datang kebaikan. Seperti di dalam hadis yang kita hafal, apa? Inna sidqa yahdi ila ilal bir, wa innal birra yahdi ila ilal jannah. Ini salah satu hadis. Sesungguhnya kejujuran itu Kejujuran termasuk husnul khuluq, termasuk rifaq. Nah, akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada jannah. Kebaikan semuanya. Nah, makanya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang baik, indah ya, kalau kita punya akhlak yang baik. Dan tentunya bukan hanya hayalan, ada usaha. Ada usaha dari kita. Dan memang butuh, nah, butuh latihan. Butuh mendidik diri sendiri, mendidik anak kita dan mendidik istri kita. Nah, fa innu zi'a minhu syana ay sarat a'malu syina, maka apabila dicabut rifaq itu, akhlak yang baik tersebut akan jelek. Artinya jadilah amalan-amalannya jelek, buruk. Ya, contohnya saja tadi, dan akan mengantarkan kepada kejelekan yang lain. Contohnya saja kalau seorang sudah punya rifaq, akhlaknya jelek, gampang berdusta. Ya, gampang-gampang berdusta. Berdusta jadi jaban, pengecut, enggak berani tanggung jawab. Kalau ditanya ketahuan, kamu curi ya? Enggak. Kalau sebatas enggak, dia masih punya rasa takut. Masih kalau dinasihatin bisa. Tapi kalau sudah punya ilmunya lain lagi. Enggak, ana dikasih kok. Ah, sudah dustanya dua kali. Dedek. Terus kemudian udah gitu nuduh yang lain, itu kali yang nyuri dia. Ah, sudah rembet lagi ke sana. Wah, itu udah mengerikan sekali. Terbiasa seperti itu akan bahaya. Makanya innal kadhiba yahdi ila fujur. Ya, dusta itu akan mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Dan innal fujura yahdi ila nar. Dan ya, kejelekan-kejelekan itu akan mengantar kepada neraka. Na'udzubillah. Ya, akibatnya bukan main-main, an-nar, api neraka. Ini menunjukkan bahwasannya ya, untuk kita memperhatikan masalah ini. Ya, at-tauhid itu juga husnul khuluq, akhlak yang baik kepada Allah. Makanya diajarkan bagaimana adab-adab kepada Allah, adab-adab kepada Al-Quran, adab-adab sholat, adab-adab di majelis. Semuanya agama ini menjelaskan tentang husnul khuluq. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Berarti din ini, agama ini adalah akhlak. Ya, akhlak yang kita harus mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali. Kalau kita tidak berakhlak, nah, konsekuensinya bukan hanya ditinggal orang, dibenci orang. Ya, hanya sekedar dibenci saja itu sudah menyusahkan, apalagi ancamannya adalah an-nar, na'udzubillah. Nah. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadzal hadits li Aisyah radhiyallahu anha wa qad raqibat ba'iran fihi su'ubah wa ja'alat tadribuhu. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menaiki ba'ir, unta. Yang untanya itu su'ubah, susah. Ya. Maka beliau memukuli unta tersebut. Faqala yasifu rabbah. Maka nam beliau mensifati pengurus unta ini rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Nam rafiqun yuhibbur rifqa, semuanya teman yang baik itu menyenangi ya akhlak yang baik, arifak pada urusan semuanya. Ay latifun bi ibadihi yuridu bihim yusr wala yuridu bihim usr. Artinya ya lembut kepada hamba-hambanya, atau di sini afwan qala yasifu rabbahu itu Allah, afwan beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah rafiqun, maha rafiq, mencintai rifq, mencintai akhlak yang baik pada urusan semuanya. Artinya Allah itu lembut kepada hamba-hambanya. Naam, dan menginginkan kepada hamba-hambanya kemudahan dan tidak menginginkan kepada mereka kesulitan. Fala yukallifuhum fawqa taqatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan mereka ya di atas kemampuan mereka. Bal yuma yusamihuhum subhana, bahkan Allah memberikan toleransi kepada mereka. Wa yalituf bihim, dan Allah ya lembut kepada mereka hamba-hambanya. Wa wa subhana ya in asra'al ibad ilaihi bil ma'siyah. In asra'al ibadu ilaihi bil ma'siyah lam yu'ajilhum bil uqubah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, jika hamba-hambanya cepat melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah tidak bersegera menghukum mereka. Bal yumhilhum, bahkan Allah membiarkan mereka. Wa yaftahu lahum babu taubah, dan Allah membuka pintu tobat untuk mereka. Walidzalika yajibu 'ala du'at ayatakhallaqu bihadzal khuluq. Oleh karena ini wajib atas para dai untuk berakhlak dengan akhlak seperti ini, yaitu lembut. Naam. Fayarafiqu bin nas, agar maka mereka akan berbuat lembut kepada manusia. Wa yatasabbaru alaihim, dan bersabar atas mereka. Wa yarafiqu bihim hatta yakhudullah binawasihim il khair, dan mereka berbuat baik kepada manusia sampai Allah menjadikan naam mereka ya kebaikan. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa amma qaluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrum 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar 'ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram atasnya neraka, atau tentang yang neraka itu diharamkan atas dia, yaitu atas setiap orang yang qarib hayyin sahlin. Nah, orang yang dia dekat, kemudian juga mudah bergaul, artinya baik, punya akhlak yang baik. Iya. Yeah. Lembut di dalam bergaul. At-tahrim huna ma'nahu, diharamkan di sini maknanya al-man' ya man'u, wa sumi al-haram haraman li'annahu mamnu', tercegah, terhalang. Dinamakan haram itu adalah haram karena mamnu', dilarang, dicegah. Wal makna, dan maknanya annal ladzi yahrum 'alan nar wa la yasiluhu min adzabiha syai'un. Sesungguhnya orang yang diharamkan atasnya neraka dan tidak sampai kepada dia dari azab, ya, dari azab api neraka sedikit pun. Fa tumnan nar min ayu an tu'adzibah, maka dilarang, dicegah api neraka itu untuk mengazabnya. Nannar min ta'dibihi huwal hayyin, dan yang menghalangi api neraka itu mengazab dia adalah sifat hayyin, yakni al-wukur sahal muhabbab al-qarib, yaitu orang yang dia wakar, ramah, mudah dicintai, ya, dekat, artinya karena punya sifat lembut. Wa huwa qaribun fi ta'amulihi ma'a ihwani, dekat ketika bermuamalah, bergaul dengan saudara-saudaranya. Qaribun fi makani, dekat kedudukannya, tempatnya. Wa la yatarafa'u 'alan nas, tidak merasa tinggi, ya, di hadapan manusia. Wa la yamtana'u 'anil ikhtilat bihim wa qada'il hajatihim, dan tidak mencegah diri untuk berbaur dengan mereka, dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan manusia. Wa tawassut lahum indal akharin, dan berbuat tengah-tengah, adil, ya, terhadap orang yang lain. Seperti itu orang yang ya diharamkan padanya an-nar. Iya, akhlak itu buah dari akhlak yang baik. Yang harusnya kita punya motivasi berubah. Iya. Mempunyai itikad untuk merubah diri. Kita juga bisa untuk melakukan, ya, atau mendidik diri kita untuk berakhlak yang baik. Harus ada perubahan. Ya, dari hari ke hari ketika kita belajar ilmu agama. Karena tujuan kita adalah di sini mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Apa itu anak yang soleh? Anak yang dia berakhlak baik, husnul khuluq. Yang dia menjalankan, ya, perintah Allah dan Rasulnya, punya akhlak yang baik, bukan sekedar hafalannya banyak, bukan sekedar hafalan hadisnya banyak, tetapi punya akhlak yang baik. Itu adalah peringkat yang tinggi, predikat yang tinggi bagi seorang santri yang punya akhlak baik. Hadiahnya bukan kita yang memberi, balasannya bukan kita yang memberi hadiah, ini kamu akhlak yang baik, bukan. Tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai rifaq, dan Allah sendiri rafiqun yuhibbu rifaq. Allah maha lembut dan mencintai rifaq, kelembutan, ya, akhlak yang baik fil amri kulli, pada urusan seluruhnya. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, rubahlah dirinya untuk menjadi, ya, mempunyai sifat husnul. Kita semua, mari kita merubah diri kita, ya, untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Wal hayyin, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, huwa rafiq fi ta'amulihi, lembut, ya, ramah di dalam bermuamalah. Wala yu'amil fala yu'amilun nasa bighalazah atau bighalzihi wa syaddihi wa syiddati. Maka dia beramal kepada manusia tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Orang juga enggak suka kan? Kalau sifatnya keras. Tapi ada yang bungkusnya sepertinya lembut, sebenarnya ngeyel. Ada. Ya. Bungkusnya seperti lembut, tapi ngeyel sesungguhnya. Ya, siapa itu? Siapa itu? Jamaah Tabligh. Ya kelihatan bungkusnya bagus, padahal sesungguhnya ngeyel itu. Ya akhi, dinasehati. Jangan antum meninggalkan istri antum, kasihan. Nah, antum harus tanggung jawab dengan istri antum. Masya Allah, masya Allah, antum baik sekali. Lembut nggak? Lembut tapi ngeyel ini sesungguhnya. Nah, hati-hati jangan. Nah, melihat bungkusnya. Ya, karena husnul khuluq ya akan melahirkan kebaikan seluruhnya. Ini bukan lembut yang dimaksud. Itu ngeyel namanya. Wa inna ma yatawaddi'u lahum qala subhana wa khfid janahaka lil mu'minin. Hanya saja orang yang hayyin ini ya bermuamalah kepada manusia tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Dia tawadhu, merendahkan diri. Ya, rendah diri apa rendah hati? Rendah hati ya. Rendah hati. Ya, tawadhu kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Ya. Rendahkanlah sayap-sayapmu, maksudnya tawadhu. Tawadulah kepada orang-orang beriman. Dan al-ilmu, ilmu syariat ini akan membawa kita kepada husnul khuluq. Kalau kita belajar ilmu syari tapi kasar, kok malah kasar, kok malah serampangan, malah kaku, malah ngeyel, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru di sana. Bukan masalah ilmu syar'inya, orangnya. Iya, orangnya. Ima dia tidak bermanfaat, tidak manfaat ilmunya. Ima yang dipelajari keliru. Seperti siapa? Seperti siapa? Wasil bin Atha. Tidak beradab kepada gurunya, lancang. Seperti siapa lagi? Khawarid, yang mereka baca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi kenapa tidak sampai membawa merubah sikapnya untuk menjadi orang yang berakhlak baik? Karena hanya sekedar bacaan, tidak paham tentang Al-Quran. Na'udzubillah. Maka kita semuanya tidak menginginkan seperti itu. Kita belajar agama ya harus ada perbaikan. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis yang membimbing kita untuk husnul khuluq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas usaha kita di dalam memperbaiki diri dengan ta'lim, senantiasa belajar. Dan tentunya dengan mengikhlaskan semua amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khuluq, perangai yang baik, akhlak yang baik pada diri-diri kita seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu.